Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab yang pertama adalah kitab tauhid kemudian nanti kita sebutkan al-kabair demikian juga Al-Baikuniyah. Buku yang pertama kita mutawahid kita akan menyebutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di bab yang ke-45 bab at-tasami bi qadil qudah wa nahwihi, bab pemberian nama dengan qadil qudah, hakimnya para hakim. Demikian juga yang semisalnya. Adapun dalam hadis yaitu malakul amlak yang nanti dibawakan oleh beliau, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, malakul amlak, rajanya para raja. Kalau tempat kita mungkin raja di raja atau yang semisalnya. Nanti akan disebutkan bahwa kesimpulannya tidak boleh. Tidak boleh seseorang memberi nama diri dia ataupun orang lain dengan kalimat-kalimat tadi, rajanya para raja, demikian juga qadil qudah, hakimul hukam, hakimnya para hakim. Karena itu semua adalah syarikan, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Seakan-akan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Rububiyah dari kalimat rob, yaitu Allah SWT yang menciptakan, demikian juga memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta ini. Seakan-akan dia ingin menandingi Allah SWT dalam hal rububiyah, yang mengatur alam semesta. Semua ini adalah milik Allah SWT, kerajaan Allah SWT. Kemudian dia menggunakan lafad-lafad seakan-akan rajanya para raja, menandingi Allah SWT, yang mana Allah SWT itu adalah rajanya para raja, yang memiliki alam semesta. Demikian juga hakim, para hakim. Oleh karena itu tidak boleh seseorang untuk kemudian menandingi Allah SWT dengan lafaz-lafaz seperti ini, walaupun mungkin hatinya atau keinginannya tidak ingin menandingi Allah SWT dalam hal ini, tapi lafaz seperti itu adalah dilarang dalam agama kita. Sebagaimana Nabi kita SAW melarang hal tersebut. Disebutkan di sini di Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau menjelaskan dzakara al-musannif rahimallahu hadhihi tarjamah. Penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di dalam judul yang kita tadi sebutkan, isyarah ila nahyi anit tasami bi qadil qudah, kepada larangan pemberian nama dengan qadil qudah, hakimnya para hakim. Qadi nanti disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid maknanya adalah hakim. Jadi hakimnya para hakim. Qiyasan ala ma fi hadisil bab, mengkiaskan dari apa yang di dalam hadis yang disebutkan di bab ini. Di dalam bab ini Nabi menyebutkan, ya, nanti disebutkan hadis, yakni Nabi melarang untuk seseorang memberi nama dengan malakul amlak, rajanya para raja, ini raja di raja. Demikian juga lafal-lafal yang semisalnya hakimnya para hakim, atau bahkan dalam istilah nanti disebutkan syahansyah, itu istilah orang-orang Persia. Kalau kita ya, ya ini raja di raja. Kalau mungkin secara lafaz bahasa Inggris ya mungkin king of the king atau istilah seperti itu, tidak boleh hal demikian. Menunjukkan kesombongan pada diri orang yang diberi nama itu ataupun seorang yang akan beri nama. Karena tidak ada raja dari raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanyalah kekuasaan kerajaan atau mungkin seorang menjadi hakim itu adalah ariyah, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas untuk kemudian seorang beri nama dengan nama-nama yang tadi disebutkan. Disebutkan di Qaul Mufid oleh beliau, di Qaul Mufid ini oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qadil qudha, qadi itu bermakna hakim. Jadi qadi itu makna hakim, wal qudha ai al-hukam jamak. Hakimnya para hakim berarti. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Wa al di kalimat al-qudha itu ada lil umum, untuk umum. Hakim dari segala hakim yang ada. Demikian. Berarti menunjukkan dari lafaz saja tidak pantas seseorang mengatakan hakimnya dari para hakim yang ada di dunia ini pokoknya. Wal makna atasami bi hakimul hukam wa nahwihi. Maknanya adalah pemberian nama dengan hakimnya para hakim, hakimul hukam. Mislu malakil amlak, yang datang hadis ya, hadis dalam Sahih Bukhari itu adalah lafaznya malakul amlak, rajanya para raja. Demikian juga lafaz yang lain sultanu salatin. Demikian. Kalau dalam istilah kita sultan, ada di situ sultan ini dan itu kan demikian. Di tempat ini ada sultannya, tempat ini lagi ada sultannya. Apalagi sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku mempunyai kerajaan sebagai raja. Tetapi tidak apa, tidak ada tanfid, tidak ada pelaksanaannya. Mengaku-ngaku saja. Mengaku diri sebagai seorang raja tapi tidak ada kekuasaannya. Ya, zaman-zaman sekarang ini kadang hal-hal aneh. Setelah sebelumnya mungkin kita mendengar yang mengaku sebagai nabi, kan demikian. Padahal nabi menyebutkan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini ramai. Ya, raja kerajaan ini, kerajaan yang baru, baru saja kita dengar. Sampai lebih ya ini besar lagi dengan istilah rajanya para raja, king of the king, mengatakan semua itu ada di bawahku. Yang ini sudah mengatakan paling tinggi, ternyata yang lainnya mengatakan dia juga di bawahku. Anehnya juga mereka ada pengikutnya, itu yang aneh, lebih aneh lagi. Dari si mana kemudian mereka itu bisa membujuk orang itu menjadi pengikut dia. Padahal lafaz-lafaz ini tadi tidak boleh. Malakul amlak, sultanu salatin, sultannya para sultan-sultan, wa masbahu dzalik. Mimma yadullu 'alal nufud was sultan, yang menunjukkan atas pelaksanaan dan sultan. Ya, ini penguasaan. Bisa melaksanakan ya dari apa yang diputuskan, demikian juga punya kekuasaan. Li'anna al-qadhi jama'a bainal izam wal ifta. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, qadhi itu, hakim itu mengumpulkan antara mewajibkan dan memberikan fatwa, memberikan nasihat. Ya, atau keputusan. Bisa memberikan keputusan dan bisa melaksanakan. Itu hakim. Bikhilafil mufti, berbeda dengan mufti. Mufti sekedar memberikan anjuran, penjelasan, fatwa. Bahwa la yalzimu tidak mampu untuk melazimkan. Wajib dilaksanakan, tidak bisa. Ada di situ yang di atasnya lagi yang memerintahkan untuk kemudian bisa melaksanakan. Tetapi qadhi dia mengumpulkan antara mewajibkan dan memberikan nasihat, arahan, keputusan, kemudian dilaksanakan oleh qadhi tersebut. Walihada qadu al-qadhi jama'a baina syahada wal izam wal ifta. Oleh karena itu sebagian mengatakan qadhi itu, hakim itu mengumpulkan antara persaksian. Ini terjadi perselisihan, maka di sini ada saksi, ada saksi. Setelah diputuskan, datang saksi-saksi, kemudian diputuskan, ilzam dilaksanakan. Wal ifta, memberikan keputusan. Yang benar ini, yang salah ini. Harus demikian, harus diputuskan ini, demikian. Bahwa yashhadu anna hadzal hukm hukm Allah, ya, yang menyaksikan bahwa hukum ini hukum Allah. Ini kalau dalam pemerintahan Islam. ya, dengan dalil-dalil petunjuk-petunjuk yang ada, kemudian apa? Kemudian diputuskan. Karena Nabi menyebutkan dalam permasalahan perdebatan, demikian juga perselisihan, al-bayyinah ala mudda'i, kemudian ya, ini bayyinah untuk orang yang mengaku-ngaku, harus ada bukti bayyinah. Kemudian wal yamin alaman angkara, yamin atau sumpah itu untuk orang yang mengingkari. Jadi kalau terjadi perselisihan, orang yang mengaku-ngaku itu mendatangkan apa? Bayyinah, bukti. Mana sertifikatnya? Mana barang bukti bahwa engkau telah memiliki barang ini? Ya itu dia, yang mengaku itu datang dengan bawa bukti, bayyinah. Kemudian orang yang dia itu dilawan atau kemudian didebat, dia bersumpah bahwa barang ini adalah milikku dan sebagainya. Aku telah tinggal di sini dan sebagainya. Kemudian diputuskan. Jadi dia menyaksikan bahwa hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anal haq lil mahkum lahu alal mahkum alaih. Yang benar adalah orang ini yang dihukumi atas dia. Melawan yang dihukumi atasnya, yang dia menang. Setelah dia melihat bukti-bukti, hakim ini kemudian apa? Memutuskan yang menang adalah si A umpamanya, si B yang kalah. Wa yufti, kemudian memberikan fatwa, memberikan penjelasan, ya, memberikan keputusan yang menang adalah ini. Demikian juga mungkin dalam permasalahan agama, demikian juga masalah sengketa dan sebagainya. Ayyuh biru an hukmillah wa syarihi, mengkabarkan tentang hukum Allah dan syariatnya. Wa yulzimu khusmaini bima hakama bihi, kemudian dia mewajibkan dua orang yang berselisih itu untuk berhukum dengan apa yang dia telah putuskan, harus terima. Demikian juga untuk dilaksanakan kalau yang berhak untuk kemudian dihukum atau dikembalikan haknya. Ya, atau kemudian ditarik yang benar adalah untuk orang ini, ya, demikian. Jadi qadhi, demikian juga jadi hakim, mempunyai kewajiban tadi, mempunyai ya ini kemampuan untuk tadi. Kemudian beliau sebutkan munasabatul bab di kitab tauhid, maka apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Apa hubungannya hadis yang nanti akan dibawakan, demikian juga tadi penjelasan tadi, dengan kitab tauhid? Inaman tasami bihadal isim, sesungguhnya orang yang memberi nama dengan nama ini, rajanya para raja, sultannya para sultan, hakimnya para hakim, seperti itu. Faqad ja'ala nafsahu syarikan ma Allah fi ma la yastahiquhu illallah, telah menjadikan dirinya itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu yang tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ahad yastahiq an yakuna qadil qudah au hakimul hukam, karena sungguhnya tidak ada yang pantas untuk menjadi hakimnya para hakim. Au malakul amlak, rajanya para raja, raja di raja, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-qadi fawqa kulli qadi, Allah itu adalah hakim di atas para hakim. Ya, qadi maknanya juga seperti hakim. Wa huwa alladhi lahul hukm, Allah Subhanahu wa taala itulah milik Allah Subhanahu wa taala hukum. Wa yurji ilaihil amr, kembali kepada Allah itu segala perkara. Kama dzakara Allah dzalika fil Qur'an, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ayat yang menyebutkan. Seperti hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas samai wal ard. Apakah ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan rezeki kalian dari langit, demikian juga dari bumi. Demikian juga tabarakalladzi biyadil mulk, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya itu kerajaan. Kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qulillahumma malikal mulk, katakan Allahumma ya Allah, malikal mulk, rajanya para raja, ya, yang memiliki segala kerajaan. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kepemilikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seorang hamba, ya, kemudian dia memberi nama dirinya atau memberi nama kepada orang lain dengan malakul amlak, rajanya para raja. Demikian tadi juga qadhi qudhah dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa qadha', ya, qadha', tadi kalimat qadhi qudhah itu dari kalimat qadha'. Qadha' itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa qadha'ullah, keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ada di situ qadha' qauni, yang kedua qadha' syar'i. Qadha' takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keputusan Allah Subhanahu wa taala atau qadha'nya itu ada dua. Yang pertama qauni. Qauni disebutkan la budda min wuqu'ihi. Mesti harus terjadi yang ada di alam semesta ini. Qadha' qauni yakni takdir Allah Subhanahu wa taala atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Sama saja di situ Allah cintai, Allah ridhoi ataupun Allah tidak ridhoi. Ya, ini Allah murkai. Ya. Sama saja di situ ada yakni maslahat kebaikan ataupun di situ tidak ada. Ya, ini kerusakan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marataini. Dan kami telah putuskan, kami telah takdirkan untuk Bani Israel di dalam kitab, di dalam Lauhul Mahfudz, la tufsiduna fil ardi marataini, sungguh akan melakukan kerusakan di muka bumi itu dua kali. Ini adalah qada qauni, mesti terjadi. Banjir, demikian juga yang baik seperti panen yang menghasilkan banyak, ataupun gempa, atau yang berupa kebahagiaan, kesuburan tanah dan sebagainya, hujan yang turun secara normal, maka ini adalah qada qauni yang terjadi. Masuk di situ yakunu fi ma habba wa fi ma karihahu, yang dia cintai ataupun yang tidak dia sukai. Ini qada qauni. Jadi qada qauni mesti terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi apa? Ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Sebaliknya qada syar'i, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i, syariat. Maka seperti ini, ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Tetapi mesti yang Allah cintai. Ini qada syar'i. Jadi masing-masing mempunyai keputusan dan mempunyai keumuman. Kalau qada syar'i ini meliputi yang Allah cintai saja. Tetapi apa? Ini qada syar'i itu kadang terjadi, kadang tidak. Ya, kadang terjadi pada diri seseorang, dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik, itu qada syar'i, ini yang baik saja. Tetapi apa? Tapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Jadi menurut kejadiannya luas, bisa terjadi, bisa tidak. Adapun qada qauni tadi mesti terjadi, walaupun dia yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Adapun syar'i, maka dia bisa terjadi, tidak bisa, mungkin juga tidak terjadi, tetapi sesuatu yang Allah cintai. Sebagaimana ya dalam ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah memutuskan, Rabbmu telah memutuskan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah semata. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan. Ini birrul walidain. Maka seperti ini semua yang Allah cintai. Inilah qada syar'i. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana indakal kibara aw ahadahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan kalian kalau sudah tua kedua orang tuamu, salah satu atau keduanya, jangan kalian ucapkan uffin. Tidak boleh kita mengatakan kalimat uff. Kalau kita ya ah, kalimat itu saja tidak boleh. Apalagi kemudian mengata-ngatai orang tua, naudzubillah. Demikian juga mungkin sampai memukul atau yang semisalnya, tidak boleh. Kalau ini demikian, maka ini semua adalah qada yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan itu adalah qada syar'i. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalilnya larangan untuk seseorang memberi nama dirinya ataupun orang lain dengan qadhi qudhar, hakimnya para hakim, ataupun malakul amlak, rajanya para raja, raja di raja. Ada yang tambah titel atau istilah yang lainnya, seakan-akan dia yang paling hebat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, tidak masuk dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu satu biji sawi, kesombongan. Ya, apalagi ternyata dia tidak punya kekuasaan. Tidak ada yang dia miliki dari kekuasaan, mengaku-ngaku saja. Maka ini lebih apa? Lebih jelek lagi. Ya. Maka dia seperti apa? Kalabis saubezur, seperti seorang yang dia itu memakai pakaian kesombongan, dua pakaian kesombongan. Demikian juga masuk dalam hadis bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah syaikhun zanin. Orang sudah tua kemudian berzina. Demikian juga a'ilun mustakbir. Orang yang tidak punya apa-apa tapi sombong. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia itu tua, yang biasanya tua itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia malah berzina. Auzubillah. Kemudian a'il mustakbir, orang yang tidak punya apa-apa tetapi apa? Mustakbir, sombong. Seperti orang yang dia itu tidak makan tetapi tusuk giginya ada di mulutnya, seakan-akan dia makan padahal dia tidak makan, lapar dia. Tapi seakan-akan dia habis makan. Dalam hadis tadi disebutkan a'il mustakbir, orang yang dia itu miskin ataupun buta tetapi sombong. Makanya lebih apa? Lebih besar juga dosanya. Demikian juga hal-hal seperti umpamanya min antasniya ahadukum bi asyri niswa khairu min antasniya bi halilati jarihi. Itu juga. Untuk seorang berzina dengan 10 perempuan yang lain itu lebih ringan daripada berzina dengan apa? Dengan istri tetangganya. Ketika tetangganya merasa apa? Merasa yakni terlindungi dengan saudaranya di samping rumahnya, ya. Akan mengawasi, ya ini dalam artian menjaga kehormatan keluarganya, demikian juga melindungi harta yang dia miliki, paling sedikitnya kan di sampingnya tetangganya. Ternyata dia berzina dengan istri tetangganya. Maka seperti ini apa? Ini adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan untuk dengan 10 perempuan lain itu lebih ringan daripada dengan istri tetangganya. Ketika tetangganya merasa aman, merasa tenang, ternyata dia berkhianat. Ya demikian. Ini bentuk-bentuk yang Nabi SAW menyebutkan dosanya lebih besar. Demikian juga tadi mengaku sebagai rajanya para raja, ternyata nama, sekedar nama, tidak ada kekuasaan. Adapun kekuasaan itu pun karena dibohongi dan semisal itu pun sedikit. Tidak ada sultah bisa melaksanakan apa yang dia omongkan dengan mengucapkan dengan istilah-istilah yang besar. Ya, maka seperti ini lebih lagi kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walalam demikian. Karena hadis yang disebutkan oleh Nabi di sini menunjukkan larangan. Disebutkan di sini fi sahih, di dalam sahih, ini dalam sahih Bukhari. Demikian juga di dalam sahih Muslim. Dalam sahih Bukhari di situ disebutkan di nomor 6205. Jadi kalau disebutkan dalam sahih Bukhari kemudian disebutkan nomornya, biasanya itu setiap cetakan sama nomornya, bisa kita melihat bagaimana syarah atau penjelasan dari para ulama seperti Ibnu Hajar namanya di Fathul Bari. Di dalam sahih, ini sahih Bukhari, demikian juga sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan inna akhna'a ismin indallah, sesungguhnya yang paling akhna, sebutkan yakni akhna yakni awdha, paling rendah, ini qaulu akhna yakni awdha, yang paling rendah. Sesungguhnya paling rendah nama indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Rajulun tusamma, seorang laki-laki yang diberi nama dengan apa? Malakul amlak, diberi nama dengan rajanya para raja. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, la malika illallah, tidak ada malik, tidak ada raja, tidak ada pemilik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia berani mengatakan malakul amlak, rajanya para raja, raja di raja, tidak boleh itu. Lafaz seperti itu tidak boleh, haram. Belum kita membahas tentang benar tidaknya dia, berapa pengikutnya, itu sudah salah dulu dalam artian nama. Namanya saja sudah salah. Bagaimana kemudian di situ muncul barokah, demikian juga kebenaran dan sebagainya. Rajanya para raja tidak boleh. Bahkan ini adalah paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, ini Sufyan bin Uyainah. Ya, salah seorang rawi di sini menyebutkan mithlu, seperti apa? Syahan. Syahan syah. Syahin syah. Setelah kita. Ini bahasa orang-orang Persia. Ya, syahin syah. Kalau kita kadang mendengar syah, syah bandar, kan demikian. Syah sendiri artinya raja. Syah itu artinya raja. Kalau dalam Persia, susunan mudhaf ilaih, yakni sandar dan disandarkan, kalau bahasa Arab kan malakul amlak, kan demikian. Kalau Persia terbalik. Ya, yang disandarkannya itu, yang mudhaf ilaihnya itu di depan. Di syahan syah, Kalau Arab kan malakul amlak, yang amlak raja, ya para rajanya itu jamaknya itu di belakang. Kalau menurut Persia itu di mana, di depan, di balik Shahan. Shah Shahan sendiri artinya adalah raja-raja yang banyak. Shah raja. Ini maknanya rajanya para raja. Kalau tempat kita bagaimana? Mungkin raja di raja, demikian. Raja di raja, rajanya dari para raja, demikian. Di belakang berarti mudhofilahnya. Ini demikian sebutan Shahan Shah. Walaupun sebagian ulama mengkritik kenapa dia memisahkan dengan bahasa mu, yakni ajam, bahasa bukan Arab. Tapi sebagian mengatakan ini istilah seperti ini banyak dipakai oleh orang Arab, sehingga boleh untuk mudah dipahami dengan menyebutkan contoh ini. Demikian juga kita, ini mengatakan sultannya para sultan juga tidak boleh. Raja di raja, bahasa Arab apa istilahnya tadi, bahasa Inggris seperti tadi kita sebutkan, king of the king istilah mereka, tidak boleh. Ini kesombongan yang ada pada diri dia. Manusia sekedar dibalut tulang dengan daging, hidup paling 60-70 tahun, kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sebutkan, riwayat Imam Muslim, aghyadu rajulin Allah, aghyad itu seperti yakni kemurkaan. Sebutkan aghyad wa huwa mithlu ghadab, marah. Fa yakunu baghidun ila Allah, yakni dimarah, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maghduban alaih, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling dimurkai. Orang yang paling dimurkai Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathuhu, dan yang paling khabis, yang paling jelek itu adalah tadi. Orang yang memberi nama dirinya dengan malakul amlak. Ini paling jelek. Qaluhu akhna, yakni audha. Akhna maknanya di sini adalah audha. Disebutkan di Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ketika beliau menjelaskan hadis ini, tusamma ay sama nafsahu, ini beri nama dirinya atau memberi nama orang lain, kemudian orang itu ridho yang diberi nama itu. Disebutkan oleh Imam Muslim dari Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, qala, Imam Ahmad langsung bertanya kepada ahli bahasa, Sa'adu Aba Amr Asyaibani, yani Ishaq Al-Lughawi, yang dia ahli lughah, ahli bahasa. Akhna, faqala audha. Akhna itu adalah audha yang paling rendah. Karena itu dinukilkan tadi. Qala Iyad, berkata Qadhi Iyad, ini Qadhi beliau, seorang hakim, maknahu anahu asyadul asma' sogoron, yang paling rendah dari nama-nama, yang paling kecil itu tadi. Kalau Ibnu Battal, Ibnu Battal mengatakan idza kana al-ism azal asma, kalau nama saja itu paling rendah, kana man tasamma bihi asyadu dzullan, maka orang yang diberi nama dengannya itu lebih rendah lagi. Namanya saja sudah paling rendah, maka orangnya lagi lebih-lebih lagi, lebih rendah. Bahkan sebagian mengatakan akhna di sini adalah fujur, perbuatan kemaksiatan, perzinaan dan semisalnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian di situ ada beberapa riwayat, ya, tentang larangan beri nama-nama seperti umpamanya, yakni Khalid dan sebagainya. Tapi hadisnya adalah dhaif, ya. Sebutkan di sini oleh munajjar, Abu Qadul Asma' ila Allah Khalid wa Malik, sejelek yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Khalid dan Malik. Kemudian Najar mengatakan wa ma'arahu mahfudun. Aku tidak merasa itu adalah benar di sini. Di sini adalah lemah sekali, ya. Ya nafi sahabah man tasama bihi ma. Bahkan para sahabat ada yang beri nama dengan dia. Ada yang namanya Malik, ada yang namanya Khalid. Malik bin Khuwairis, demikian juga Khalid bin Walid. Di sini adalah dhaif tadi, mungkar. Ya. Kemudian disebutkan wal ibad, yang disebutkan di sini oleh beliau, ahabul asma'il Allah ma sumya bihi, yang paling Allah cintai dari nama-nama itu yang Allah beri nama dengannya, ya, yaitu dengan apa, untuk seorang menunjukkan apa, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ ada nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, namanya, kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ini Abdurrahman, Abdurrahim, ya demikian juga mungkin Abdullah, ya demikian Abdurrazzaq, Abdurghafur dan sebagainya, itu yang paling Allah cintai. Wa asdaquha, dan yang paling jujur itu Al-Haris dan Hammam. Sahih. Ya. Jadi Haris ini yang dia itu bersungguh-sungguh. Hammam bersungguh-sungguh. Haris yang dia itu menanam, ya demikian. Benar teman, orang itu kan mempunyai keinginan keras. Ya demikian. Sebutkan di sini berarti di antara nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang itu menunjukkan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, sebagian mengkritik Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah mencontohkan dengan Syahansyah. Karena jawabannya adalah karena apakah surat tasmiyah bihi bidzalikal asr. Ini sudah banyak orang Arab waktu itu menggunakan nama ini. Karena bahasa Sufyan ala anal ism alladzi warada al-khabar bidamhi la yanhasir. Maka Sufyan memberikan tambih, memberikan peringatan bahwa nama yang dilarang itu bukan hanya lafaz yang tadi disebutkan, malakul amlak. Tetapi yang lainnya juga masuk di situ. Ya, seperti tadi disebutkan. Syahansyah, demikian tadi istilah-istilah tadi kita sebutkan. Bukan hanya itu. Walaupun sebagian mengatakan itu juga termasuk lafaz yang biasa digunakan oleh orang Arab juga. Ada juga istilah mubadan, mubad. Lafaz-lafaz yang mereka gunakan. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan ahkamul hakimin. Ini Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahkamul hakimin. Yang paling hakim di antara para hakim. Ini semua menunjukkan tidak boleh untuk seorang memberi nama atau bahkan memberi nama diri dia sendiri dengan kalimat tadi. Sekarang terjadi perselisihan tentang istilah-istilah yang ada ya sekarang ini, seperti umpamanya qadhi qudah Mesir umpamanya. Hakimnya para hakim yang ada di negeri Mesir. Atau umpamanya qadhi qudah mamlakat Arabia, Saudiya. Hakimnya para hakim di apa? Di kerajaan Saudi Arabia, seperti itu. Dibicarakan di sini di Kol mungkin tentang ucapan-ucapan seperti itu. Beliau mengatakan, misru ayyakul, seperti orang mengatakan qadil qudah fil fikih. Hakimnya para hakim dalam hal fikih. Demikian juga qadil qudah al mamlakah al arabiyah saudiyah. Tadi kita contohkan hakim para hakim di kerajaan Arabia Saudia ataupun Mesir atau Syam atau yang semisalnya. Hal yang justru ada, apakah boleh demikian ini? Secara kesimpulan nanti akan disebutkan, yaitu apa? Boleh. Tetapi apa, hal seperti ini ditakutkan muncul gurur, tertipu orang tersebut. Demikian juga i'jab binnas, binnafs, merasa ta'ajub, merasa ujub, merasa bangga dengan diri sehingga menjadi tertipu. Maka lebih bagus apa? Ditinggalkan. Ya. Itu ada hadis qatat ta'unu ka sahibik, engkau telah memotong leher saudaramu ketika banyak seorang itu memuji saudaranya. Bahkan Nabi menganjurkan kalau ada orang seperti itu untuk dilempar dengan apa? Dilempar dengan pasir. Mukanya itu karena banyak apa? Memuji. Ditakutkan orang yang dipuji itu menjadi tertipu. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang orang itu sabar ketika dalam keadaan apa? Tidak kaya, demikian juga sederhana, atau mungkin tidak dikenal orang dan sebagainya, padahal lebih selamat. Tapi ketika kita, ketika dia itu mendapatkan kemuliaan, ya keberhasilan, padahal tertipu. Ada kisah itu Mukhtar bin Abi Ubaid, ya. Padahal bapaknya adalah seorang yang soleh. Maka waktu itu kita melihat di dalam sejarah, orang ini dialah yang berhasil untuk melaksanakan atau mengkosos, mengkisos orang-orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui bahwa Husain itu adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya dua cucu, Hasan dan Husain. Waktu itu disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhuma beliau berangkat dari Madinah menuju ke Irak. Karena waktu itu sebagian orang Kufah mengatakan siap untuk berbaiat dia. Abdul bin Umar, Abdul bin Abbas radhiyallahu anhum memberikan nasihat, jangan kau kesana, engkau akan ditipu dan sebagainya. Tetapi Husain tetap berangkat ke Irak. ke Kufah. Maka kemudian benar setelah di perjalanan terdengar kabar sampai ke yakni Khalifah Bani Umayyah. Maka dikirimlah orang untuk membujuk orang yang ada di Kufah itu. Sampai terpengaruh. Ya, dikasih uang dan sebagainya, akhirnya menggagalkan keinginan dia. Kemudian rombongan Husain itu di perjalanan di Karbala apa? Dicegat oleh pasukan yang diperintahkan oleh ini Khalifah Bani Umayyah itu. Maka kemudian dibunuh Husain, cucu Nabi SAW, bahkan sampai dipenggal, kemudian kepalanya diserahkan kepada Raja waktu itu, Khalifah waktu itu. Allahumma sallam. Demikian juga istrinya, demikian juga yang lainnya, anak keturunannya. Maka kemudian beberapa saat kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid ini berhasil apa? Membunuh orang-orang yang dulu membunuh Husain. Kan demikian. Di berbagai pertempuran dia menang. Kemudian setelah itu ternyata dia tertipu. Setelah terjadi istinsarat, yani terjadi kemenangan untuk dia, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Dia malah tertipu. Yani dia mengaku diri sebagai seorang nabi akhirnya. Mengaku diri sebagai seorang nabi. Kemudian dia pun juga dibantai. Nah, ini kadang demikian, seorang yang dia itu dengan kemenangan, keberhasilan dan sebagainya, dia malah akhirnya tertipu. Asalnya dia sebagai orang yang soleh, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mengaku sebagai seorang nabi. Nauzubillah. Ini demikian. Oleh karena itu di sini hukum asalnya sebagaimana Syekh Utsaimin jawabnya adalah ini hakimnya para hakim negeri ini umpamanya. Atau hakimnya para hakim dalam masalah fikih umpamanya. Boleh mengatakan ana hadza jaiz, sesungguhnya ini boleh. Li'annahu muqayyad, karena dia terikat dengan negeri ini, negeri itu. Bukan hakimnya para hakim, rajanya para raja seluruh dunia seperti itu. Bukan seperti itu. Wa ma'lum anna qada Allah la yataqayyad, dan kita ketahui bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa ina idzal la yakunu fi musyarakah lillahi subhanahu, berarti apa? Tidak terjadi musyarakah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengatakan hakimnya para hakim di negeri ini. Kan demikian. Atau hakimnya para hakim dalam masalah fikih saja. Oleh karena itu dia mengatakan boleh. Ala annahu la yabghi aidan an yatasama al-insan bidzalika au yusama bihi wa in kana jaizan. Tapi beliau mengatakan tetapi tidak pantas seseorang memberi nama dengan nama tersebut. Li'anna nafsaha qad tas'ab as-saytara 'alayha. Fima idza sya'ara al-insan bi annahu mawsuf bi qadi qudah. Ya, sesungguhnya seseorang kadang merasa berat untuk bisa melaksanakan, ya, ketika dia diberikan istilah seperti itu dia merasa berat, tidak mampu untuk melakukan. Demikian juga apakah ya'khudhu al-ijab bin nafs, kadang muncul tadi merasa takjub, hebat kamu, hakimnya para hakim, ulamanya para ulama, mungkin seperti itu. Kadang muncul pada diri dia itu rasa sombong. Mending menjadi orang yang biasa, ya. Karena seorang yang dia itu beramal, demikian juga punya ilmu, kalau dia niatkan untuk dunia, ya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la yajid raihatal jannah, tidak mendapati baunya surga. Orang yang dia itu mencari ilmu, yang sebenarnya itu adalah yabtaghi biha wajhallah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mencarinya itu untuk dunia, la yajid raihatal jannah, tidak mendapati bau surga. Demikian juga Nabi SAW beliau menyebutkan salasun awalu mayulqa fi jahannam. Ada tiga jenis manusia yang pertama kali dilemparkan ke neraka jahannam. Di antaranya Nabi menyebutkan seorang yang dia itu mempelajari agama, ta'alam al-ilm. Ibadah yang lain, yakni qari', orang yang membaca Al-Quran. Ketika ditanya kenapa engkau melakukannya, dia kata untukmu ya Allah. Kemudian dikatakan adabta, engkau berdusta. Engkau membacanya, engkau mempelajarinya untuk dikatakan alim, orang yang mempunyai ilmu, ataupun qari', orang yang membaca Al-Quran. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Bahkan mendahului orang yang menyembah patung. Ini, yang lainnya, dua yang lain, orang yang yakni bersedekah tapi bukan karena Allah untuk dipuji, dikatakan orang yang dermawan. Demikian juga orang yang mati ternyata untuk apa? Untuk dipuji sebagai orang pemberani. Ya demikian. Ini kadang muncul ijab bin nafs pada diri dia. Mungkin awalnya belum muncul. Berjalan, kemudian merasa sombong. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah alaih, ketika waktu itu beliau berhasil ya menghadapi cobaan fitnah khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah, beliau tegar mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. sampai disiksa, dicambuk, sampai celananya mau turun waktu itu ketika dicambuk. Beberapa sahabatnya seperti Nuh sampai meninggal. Ulama-ulama yang lain tidak tahan, seperti Ali bin Madini, melakukan tauriyah, yakni seakan-akan berdusta. Ya, ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak, kemudian dia mengisahkan dengan tangannya. Sesungguhnya Injil, demikian juga Taurat, demikian juga Al-Quran, haula ini adalah makhluk. Tapi beliau mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan tangannya itu, jari jemarinya itu. Ini makhluk, bukan Al-Qur'annya, bukan Injilnya, bukan Tauratnya, tapi ini. Seperti itu. Akhirnya Imam Ahmad beliau tidak mengambil riwayat dari Ali bin Madini. Padahal Ali bin Madini itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, "Mastaghfirtu 'ala nafsi illa 'inda Ibnu Madini." Aku tidak pernah merasa kecil hati terhadap seorang pun. Ini Imam Bukhari mengatakan, kecuali di hadapan guruku Ali bin Madini. Tapi Imam Ahmad beliau tidak mengambil riwayat Ali bin Madini. Kenapa? Karena tadi melakukan tauriyah tadi. Ibnu Madini sendiri mengatakan, kalau aku dicambuk sekali aku akan mati. Kalau aku dicambuk sekali aku akan mati, badannya kurus. Tapi demikian, Imam Ahmad akhirnya beliau tidak mengambil riwayat Ali bin Madini. Imam Ahmad ketika beliau menghadapi cobaan itu kemudian beliau tegar, akhirnya Allah SWT berikan jalan keluar dan akhirnya kebenaran menjadi tampak. Beliau menjadi orang yang terkenal. Majlisnya menjadi banyak Imam Ahmad. Kemudian beliau berangan-angan kalau beliau itu sendiri lagi. Tidak ada orang yang mengenal. Karena kadang orang yang kalau sudah dikenal demikian, kadang sulit untuk kemudian ikhlas. Diperhatikan orang kesana kesini. Walaupun kita sekarang melihat bagaimana beliau ucapan Imam Ahmad itu masyhur. Dan beliau paling tidak suka untuk ucapannya itu ditulis. Beliau tidak suka ucapan ditulis. Tapi bagaimana ucapan beliau itu banyak dinukilkan. Bahkan disebutkan diantara madhab yang paling tepat mencocoki sunnah itu adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah alaih. Kemudian Syaikh Utsaimin mengatakan, hukum asalnya boleh kalau mengatakan qadhi qudah, kerajaan ini, hakimnya para hakim negeri ini, atau hakimnya para hakim dalam masalah fikih. Tapi hal demikian kadang muncul tadi ijab, merasa takjub, sombong terhadap dirinya, wal gurur tertipu. Hatta la yaqbal haq, sampai tidak mau menerima apa kebenaran, karena dia qadhi qudah, hakimnya para hakim. Kemudian ditunjukkan dia salah, tapi karena dia sudah besar namanya, sulit untuk apa? Menerima kebenaran. Ya, demikian. Oleh karena itu beliau mengatakan wahadi masalah adimah laha khatarha. Permasalahan ini permasalahan yang besar dan di situ ada bahayanya. Ya. Kalau seorang sampai kepada derajat seperti itu. Jadi hukum asalnya adalah boleh kalau tadi dengan ingatan-ingatan tadi. Tetapi kalau kemudian takut dirinya tertipu, demikian juga nanti menjadi sombong, untuk ditinggalkan kalimat itu. Kemudian juga disebutkan seperti lafaz Syaikhul Islam, ya, seperti kita dengar sering Syaikhul Islam, Syaikhul Islam bin Taimiyah, demikian juga Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyebutkan kalau maksudnya itu adalah anahu syaikh al mutlak alladhi yurja ilal Islam, yaitu syaikh yang mutlak kembali kepadanya itu Islam, fahada la yasih, maka tidak benar. Karena Abu Bakar lebih pantas untuk diberi julukan Syaikhul Islam. Tetapi kalau kemudian maksudnya itu adalah ya adalah yang dia itu jaddada fil Islam, maksudnya adalah yang memperbarui Islam setelah Islam itu awalnya banyak mungkin tasawuf atau demikian juga kebodohan, kemudian dia memperbarui lagi ya, karena setiap tahun, setiap 100 tahun itu disebutkan ada mujadid, maka seperti ini boleh. Demikian juga hasalallahu athar qayyib fi difa' anhu, demikian juga ada bekas yang jelas bahwa dia mempertahankan Islam, maka seperti ini boleh. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kemudian diniatkan bahwa dia itulah yang mujadid, memperbarui ya pemikiran-pemikiran di situ sebelumnya dipenuhi dengan tasawuf, kemudian apa? Diperbarui lagi. Demikian juga kita ketahui di kerajaan Saudi Arabia sebelumnya bagaimana kesyirikan, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berdakwah membuat buku-buku sampai kita baca sekarang ini. Beliau mengatakan maka seperti ini tidak mengapa. Apalagi mereka semua sudah meninggal. Ya, mereka semua sudah meninggal. Demikian juga kalimat imam boleh. Karena Nabi sendiri mengatakan imamul masjid, yang mengimami masjid walaupun dua orang, tiga orang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imam. Walaupun tidak pantas untuk kemudian dengan mudah dikatakan imam dalam hal ilmu. Karena kalau demikian nanti menjadi rendah agama itu. Ini imam lagi dalam hal agama. Kemudian beliau menyebutkan syair, alam taro anna syaif yang kusuh qadrahu idha kila inna syaif amdo minal aso, Tidakkah sesungguhnya pedang itu menjadi kurang kadarnya? Ya, pedang yang tajam itu menjadi apa? Menjadi kadarnya itu, kehebatannya menjadi kurang. Idza qila, apabila dikatakan, kalau kita mengatakan inna sayf amdo minal aso, sungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat, dibandingkan dengan tongkat. Menjadi, yakni kadarnya, kehebatan pedang itu menjadi kurang. Semua diberi nama istilah-istilah seperti ini dengan mudah, akhirnya apa? Yang benar-benar dia itu imam menjadi apa? Menjadi rendah, karena orang berundang-undang memberikan julukan seperti itu. Demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan tentang permasalahan, boleh tidak seseorang, ya disebutkan di sini oleh Sa'udzaimin, bahkan di Fathul Majid, disebutkan di Fathul Majid di sini, hukum tentang masalah berdiri. Ya, seseorang umpamanya datang, kalau banyak kita ya mungkin seorang di sekolah itu, gurunya datang kemudian muridnya berdiri, kan demikian, atau mungkin dalam suatu masukan. Ya demikian, kemudian nanti berdiri memberikan penghormatan. Bagaimana hukum berdiri untuk menghormati seseorang? Di Fathul Majid disebutkan di sini oleh beliau kisah, seakan oleh Syekh Al-Albani kisahnya ini. Waktu itu Muawiyah keluar bersama dengan Ibnu Zubair, demikian juga Ibnu Amir. Maka Ibnu Amir pun berdiri dan Ibnu Zubair beliau duduk. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah memberikan peringatan kepada Ibnu Amir, ijlis, duduklah kamu, karena tadi kan dia datang kemudian berdiri. Ibnu Amir itu berdiri ingin menghormati dengan berdiri. Kemudian Muawiyah memberikan peringatan, menyebutkan hadis Nabi SAW mengatakan pada Ibnu Amir, ijlis, duduk kamu, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan. Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, Syekh Albani mensahihkan. Demikian juga Imam At-Tirmidzi. Aku mendengar Rasul SAW beliau mengatakan, man ahabba ayatamassala lahu rijal qiyaman, barang siapa yang suka untuk orang-orang itu memisalkan diri kepada dia dalam keadaan berdiri. Dia ingin orang-orang itu berdiri di hadapan dia. Dia datang langsung pada berdiri, demikian. Ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini. Barang siapa yang ingin dihormati dengan berdiri, hendaknya mempersiapkan diri tempat duduknya, mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, demikian. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman Hasan di sini di Fathul Majid, wa qala, ya ini Imam At-Tirmidzi mengatakan di sini Hasan. Maka di sini terjadi pembagian para ulama tentang permasalahan ini. Yaitu hukum berdiri untuk orang, di situ ada tiga. Yang pertama adalah idza yuhibbu qama lahu, kalau suka untuk orang berdiri bagi dia, bahkan memerintahkan, nanti kalau aku datang semuanya berdiri. Nah, demikian. Anak-anak murid semua berdiri menghormati aku. Haram sebagaimana tadi disebutkan. Ya, dan itu perbuatan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Di situ nanti rajanya, ya, ada rajanya, kemudian yang lainnya berdiri menghormati dia. Demikian juga kalau kita perhatikan itu di keraton-keraton, masya Allah ya, alhamdulillah, nanti nunduk-nunduk itu nanti terus nyembah, nunduk lagi nyembah, kan itu Allah Ustaz. Nah seperti ini disebutkan tadi bahwa itu adalah haram. Dia suka untuk kemudian orang berdiri bagi dia, maka ini adalah haram. Yang kedua adalah karihahu Nabi SAW, yakni makruh. Ya, makruh disebutkan di sini. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan maka Nabi dunia syahsun ahabu ilaihim, tidak ada seorang yang lebih dicintai oleh para sahabat, ya, dari Rasul SAW. Min ra'yati Rasulillah SAW, untuk melihat Nabi SAW. Jadi tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat, demikian juga ingin dilihat daripada Nabi SAW. Mereka mencintai Nabi SAW. Wa kanu idza ra'awhu, dan mereka para sahabat kalau melihat Nabi SAW, lam yaqumu, mereka tidak apa? Tidak berdiri ilahi kepada Nabi. Lima ya'lamuna min karahiyati didari, karena mereka para sahabat mengetahui ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka min karohiyatihi lidalik. Nabi tidak suka yang demikian, tidak suka untuk kemudian orang berdiri untuk menghormati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian. Kemudian yang ketiga, jadi kalau seperti ini masuk dalam yang pertama tadi. Kalau dia umpamanya tidak ingin menghormati, cuma ingin berdiri saja, ya seperti ini, maka lebih bagus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah, ya itu kalau setelah safar, setelah bepergian, kemudian apa mendatangi, kemudian bersalaman, kemudian ma'anakoh, istilah itu ya ini berpelukan, dan ini ternyata bukan hanya orang Islam saja, ternyata kita perhatikan orang-orang selain Islam juga bertemu ma'anakoh, yaitu apa berpelukan, ya kemudian leher ketemu leher, kan demikian. Itu kebiasaan orang Arab. Maka seperti ini adalah boleh. Disebutkan oleh Imam Tabrani dari hadis Anas radhiyallahu anhu, ya. Demikian juga Imam Adz-Dzahab, Imam Al-Baihaqi. Hadis ini adalah hasan. Kanu ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqau, adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu, tasahafu, mereka saling bersalaman. Idza qadima min safar, apabila datang dari safar. Demikian juga ta'anaku, saling berpelukan tadi. Ya, keduanya bagaimana? Berpelukan keduanya saling berdiri, kan demikian. Jadi boleh. Jadi kalau kemudian setelah safar, setelah perjalanan bertemu, kemudian berdiri kita menyalami dia, kemudian ya tadi ya ta'anaku, saling kemudian berpelukan seperti itu, leher dengan leher seperti itu, maka ini boleh. Demikian. Ini kesimpulannya, permasalahan ini adalah demikian. Kalau habis dari safar ya datang, demikian juga mungkin orang tuanya datang, berdiri, kan demikian, menyalami, maka ini boleh. Tapi kalau tadi, suka untuk orang berdiri bagi dia, merintangkan orang seperti itu, untuk menghormati dia dan sebagainya, maka ini tidak boleh. Nah tadi Nabi menyebutkan, dia mempersiapkan tempat hidupnya di neraka. Ulah alam. Kita membaca apa-apa ini.